Mitra Bisnis, Indopos menulis, PSSI sengaja memelintir beberapa pasal FIFA dengan maksud-maksud tertentu, salah satunya adalah syarat pencalonan ketua umum. Dalam aturan FIFA, ketua umum tidak boleh atau pernah dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal. Namun dalam aturan PSSI, syaratnya hanya sedang tidak dinyatakan bersalah pada saat kongres. Di sisi lain kita ketahui, Nurdin Halid pada tahun 2007 divonis 2 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan minyak goreng. Untuk membahas hal ini saya telah tersambung dengan juru bicara tim verifikasi PSSI, Gusti Randa. Mas Gusti, apa komentar Anda? Kita di Komite Pemilihan itu tidak memanipulasi pasal ya. Yang pasti legal standing kita itu ada statuta FIFA, ada standar statuta FIFA, ada statuta PSSI, ada electoral standard code, ada pedoman organisasi, dan beberapa aturan-aturan lainnya. Jadi berdasarkan itu sebagai legal standing, maka produk kita yang seperti kita umumkan. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan persyaratan ketua umum? Gini, mengenai statuta tentang persyaratan, memang di dalamnya ada persyaratan tidak sedang dihukum saat kongres ya. Tetapi yang dipertentangkan oleh beberapa orang adalah kalau FIFA tidak seperti itu bunyinya kan gitu. Statuta PSSI itu lahir itu berdasarkan kawalan dari FIFA sendiri. Artinya setiap pasal demi pasal itu dikawal oleh FIFA. Ketika sampai di persoalan itu memang cukup halus saat itu. Ya, sehingga FIFA pun menanyakan ada apa kok bermasalah gitu. Pasal 35 ayat 4 bagi Indonesia. Kita jelaskan. Dan akhirnya sudah kita jelaskan di proof lah menjadi kalau bahasa Inggrisnya ya kan must not found guilty. Ya, must not found guilty. Presumably has been itu found guilty-nya dihilangin menjadi must not found guilty dan itu di approve akhirnya menjadilah statuta PSSI. Dan itu pada bulan September 2009, Mas. Sudah jadi statuta itu. Dan itulah yang dipakai oleh PSSI sampai dengan sekarang. Jadi sebetulnya bila mana akan terjadi keributan gitu ya, ya pada saat tersebut gitu loh. Nah tapi kok ya sekarang, padahal setelah itu sama PSSI di mana para anggota juga mengetahui itu para anggota PSSI. Memang komite pemilihan kita tidak memakai acuan undang-undang kelolaan sistem bola nasional ya atau aturan KONI atau KOI yang di mana tertulis mantan narapidana tidak boleh menjabat dimanapun ini cabang olahraga. Memang kita tidak memakai undang-undang tersebut. Karena kalau kita membaca statuta PSSI di pasal 28, tata cara pemilihan untuk ketua umum, member of FIFA, harus mengacu kepada standar electoral code. Begitu tulisannya, sehingga yang kita buka adalah buku standar electoral code. Bukankah sebagai organisasi olahraga yang berada di Indonesia, juga harus melihat undang-undang olahraga yang berlaku? Gini, Man. Betul. Tetapi itulah namanya sepak bola. Sepak bola itu ada pengecualian, seharusnya ya, seharusnya di seluruh negara pun ada pengecualian. Jadi yang namanya sepak bola itu memang berujung kepada FIFA. Beberapa negara kan sudah ada contoh, misalnya tidak boleh intervensi pemerintah, ada pemerintah intervensi yang langsung disuspend oleh FIFA. Itulah sepak bola, memang begitu mas sepak bola itu. Bagaimana dengan proses pemilihan yang dikatakan tidak transparan? Kita ini pada waktu mengumumkan siapa yang gugur dalam pencalonan, kita tidak sebutkan alasannya. Masyarakat bertanya, kenapa kok tidak transparan? Bukan tidak transparan. Karena ini menyangkut orang digugurkan, maka dituangkan ke dalam SK. Dan SK-nya itu diberikan kepada yang bersangkutan. Di SK-nya kita jelaskan kenapa-kenapa-kenapanya. Dan legal standing-nya jelas. Kita kasih kesempatan untuk melakukan banding gitu. Demikian Gusti Randa. Saya Kiki Wijaya.